Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwan para peserta takhasus yang Allah muliakan, para netizen di mana saja Anda berada yang mengikuti kajian kita ini, alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kitab Matan Al-Ajurumiyah beserta syarahnya. Kita sudah sampai pada Marfu'atul Asma. Apa arti Marfu'atul Asma'i? Isim-isim yang dirafa'kan. Ada berapa? 7. Pertama, fa'il. Kedua, na'ibul fa'il. Ketiga, mubtada. Keempat, khabar. Kelima, isim kana. Keenam, khabar inna. Ketujuh, at-tawabi' lil marfu. Ya, at-tawabi' lil marfu ada berapa? 4. Apa saja? Na'at man'ut, terus ataf, terus taukid dan badal. Taib. Kita sudah berbicara tentang fa'il dan na'ibul fa'il, ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan ketiga dan keempat, ya. Coba dibaca matan dari kitab Al-Jurumiyah ini tentang al-mubtada'u wal khabaru. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdhiyah. Apa artinya? Mubtada adalah isim yang dirafa'kan yang kosong, al-'ari itu yang kosong, 'anil awamilil lafdhiyah, dari awamil lafdhiyah. Kalau baca ini gitu aja ngerti apa tidak? Maksudnya tidak. Untuk itulah kita belajar. Apa yang menyebabkan Zaid dirafakan? Ada koma, ya. Koma ini penyebab lafziyah dari rafanya Zaid. Ya, contohnya. Atau dengan fi'il mudhari umpamanya yaqumu Zaidun, sama aja, ya. Contoh lagi umpamanya, baca kanallahu ghafuran rahima, adalah Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Allah ini rafa, penyebab rafanya adalah karena adanya kana. Kana ini disebut awamil lafziyah. Ya. Contoh lagi umpamanya innallaha ghafurur rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini lafaz Allah jadi ha karena ada inna, ghafurun juga karena ada inna. Jadi ada inna ini disebut awamil lafziyah. Lafaz yang menjadi penyebab rafa'nya isim yang datang setelahnya atau nasabnya isim yang datang setelahnya. Nah, sekarang contoh baca Zaidun qa'imun. Apa artinya? Zaid itu sedang berdiri. Zaidun ini rafa. Tapi tidak ada penyebab berupa lafaz yang membuat dia rafa. Bedakan dengan qama Zaidun, kana Allahu gitu kan? Innallaha ghafurun, nah itu beda. Ada penyebab berupa lafaz. Kalau ini tidak ada. Zaidun qa'imun. Nah, inilah yang dimaksud mubtada, yaitu isim yang dirafa'kan yang kosong dari awamil lafziyah. Tidak ada lafaz apapun setelah itu. Dia berada di awal kalimat. Itu. Kita sudah jelaskan di awal definisi atau batasan mubtada. Mubtada itu apa? Masih ingat enggak? Isim yang berada di awal kalimat. Isim yang berada di awal kalimat ini disebut mubtada, dia harus rafa. Coba Zaidun qaimun di apa namanya? Di i'rab. Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Sekarang dua Zaid. Dua orang Zaid sedang berdiri. Zaidani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammi li'annahu ismun ismu tasniyah wa nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Terus qa'imani khabar mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammi li'annahu isim tasniyah wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Jamaknya umpamanya para Zaid sedang berdiri, jadi gimana? Zaiduna qa'imuna. Zaiduna i'rab. Zaiduna mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammi li'annahu jam'ul mudzakkari salim wa nun 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufrad. Para laki-laki itu sedang berdiri. Ar-rijalu qa'imuna. I'rab. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Qa'imuna khabar mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammi li'annahu jam'ul mudzakkari salim wa nun 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufrad, ya. Nah, itulah mubtada. Fahimtum? Fi su'al? Pikirkan satu menit. Setelah satu menit kita lanjut, ya. Visual. Taib, kalau tidak ada, kita lanjut lebih detail lagi, ya. Walaupun tidak detail, segini sudah cukup faham. Al-mubtada, ya. Al-mubtada'u huwa al-ismu marfu'u al-ari anil awamil al-lafziyah. Jadi pertama syarat mubtada ini, pertama isim, ya. Kedua marfu. Ketiga ari anil awamil lafziyah. Ada tiga. Jadi kalau bukan rafa, bukan isim, berarti bukan mubtada. Kalau umpamanya di awalnya fi'il atau huruf, berarti bukan mubtada. Kedua marfu, kalau di awalnya nasab seperti umpamanya baca Zaidan ra'aituhu. Ini isim tapi di awal kalimat, tapi dia nasab. Zaidan ra'aituhu. Apa artinya? Zaidlah yang aku lihat, bukan yang lain. Kalau maf'ulun bih didahulukan daripada fi'il, fa'il kan ini maf'ulun bih ya, fi'il dan fa'il. Berarti mengandung makna apa? Hanya Zaidlah yang aku lihat, hanya Zaid yang aku lihat, bukan yang lain. Jadi Zaidan bukanlah apa? Bukanlah mubtada karena apa? Nasab. Ya. Jadi kosong dari amil lafziyah. Kalau ternyata di awalnya ada lafaz lain, berarti dia bukan mubtada, ya. Nah, apakah tidak ada makna yang terkandung pada lafaz sebelum mubtada? Sebenarnya ada. Jadi ibtada'na, ibtada'na, ibtada'na Zaidun qa'imun. Tadinya begini, kami memulai kalimat kami dengan Zaidun qa'imun. Oleh karena itu Zaidun dirafakannya itu karena ibtida. Ibtida itu apa? Di awal kalimat. Makanya nanti di dalam mengirab kita tambah keterangan. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida. Jadi marfu'nya itu karena diawalkan. Zaidun, ulangi, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Jadi rafa' itu karena diawalkan, ya. Begitulah mubtada'. Misalnya kalau kritis harusnya ada pertanyaan. Contoh, boleh enggak? Rajulun qa'imun. Apa artinya rajulun qa'imun? Kalau ini Zaidun qa'imun, Zaid itu sedang berdiri. Kalau rajulun qa'imun, ini laki-laki yang sedang berdiri itu. Jadi ini bukan mubtada, ini bukan, belum selesai ini kalimat. Laki-laki yang sedang berdiri itu apa gitu ya. Nah, ini tidak boleh menjadi mubtada. Rajulun. Kenapa? Umum. Makanya ada beberapa syarat bagi mubtada. Pertama, mubtada harus isim. Tidak boleh apa? Fi'il atau huruf. Pertama harus isim. Kedua harus rafa', ya. Ketiga harus ma'rifat. Tidak boleh nakirah. Apa arti ma'rifat? Sudah tertentu. Kalau nakirah masih umum. Apa beda al-kitabu dengan kitabun? Al-kitabu artinya kitab itu, sudah tertentu. Kalau kitabun, sebuah kitab. Kitab apa? Pokoknya mah sebuah kitab. Nah, tanda ma'rifat ada beberapa. Sekarang tanda ma'rifat ya. Tanda ma'rifat yang pertama ada alif lam. Contoh ar-rajulu, al-mar'atu. Laki-laki itu sedang berdiri. Ar-rajulu qa'imun, harus pakai alif lam kalau mau dijadikan mubtada. Ar-rajulu qa'imun. Kitab ini mahal. Al-kitabu gholin. Nanti linnya ya, kenapa tidak gholun? Jangan pikirkan dulu. Umpamanya wanita itu tinggi. Al-mar'atu tawilatun. Harus pakai alif lam ya. Kedua, ciri ma'rifat adalah isim alam. Isim alam. Isim alam itu nama diri. Baik nama orang, nama tempat, nama binatang, upa kucing dinamai si kitun, itu kucing bukan nama. Diberi nama umpama si Rambo. Nah, itu juga nama ya, nama kucing, nama tempat, bukan kucingnya, tapi nama bagi kucing. Kan kucing suka diberi nama ya. Seperti orang, bukan orang ya, tapi nama yang dimiliki oleh orang. Itu nama diri, isim alam, walaupun dengan tanwin. Contoh Zaidun, Muhammadun, itu ma'rifat ya, ma'rifat. Jadi boleh Muhammadun, Zaidun, walaupun bertanwin menjadi mubtada, boleh. Ketiga, tanda ma'rifat yang ketiga adalah dhamir atau ad-dhamair jamaknya. Apa arti dhamir? Kata ganti ya. Berapa dhamir dalam bahasa Arab? 14. Apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contoh, kita sedang belajar di masjid. Gimana tuh? Nahnu nadrusu fil masjid. Nah, umpama contoh ya. Nahnu. Nahnu boleh menjadi mubtada? Boleh. Coba i'rab. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun ala dhammi. Siapa dhammi? Nahnu kan? Dhammi fi mahali raf'i mubtada'un. Nadrusu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu nahnu ya'udu ila nahnu. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada fil masjid jar majrurnya. Sekarang kalian semua sedang belajar di masjid. Gimana tuh? Antum ya, antum tad nah tad rusuna fil masjid ya. Ah. Antum tadrusuna fil masjid i'rab. Antum dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali rafi mubtada'un. Tadrusuna fi'lun mudari'un marfu'un lit tajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafihi thubutun nun niyabatan 'anid dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al wawu wawu jama'ah mabniun 'ala sukun fi mahali rafi fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabarul mubtada, ya gitu. Itu dhamir adalah ma'rifat. Jadi boleh menjadi apa? Mubtada. Keempat, isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Seperti hadza, hadzani gitu ya. Terus zalika, tilka, ulaika, haula'a. Itu juga isim isyarah. Isim isyarah itu juga isim ma'rifat. Umpamanya ini adalah sebuah kitab. Hadza kitabun, ya. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Hadza ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada'un. Kitabun khabarul mubtada, ya. Itu adalah mobil Muhammad. Tilka sayyaratu Muhammadin. Coba ya Rab, tilka ismul isyarah mabniun alal fathi fi mahali raf'i mubtada'un. Sayyaratu khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad wa huwa mudaf Muhammadin mudafun ilaih majrurun wa alamatu raf jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad, ya. Kelima yang juga ma'rifat adalah idhafat kepada salah satu di antara yang empat di atas. Idhafat kepada isim yang beralif lam, kepada isim alam, kepada dhamir, kepada isim isyarah. Contoh idhafat kepada yang beralif lam, ya, contoh umpamanya baca Masjidul Furqani Sogirun. Apa artinya? Masjid Al-Furqan itu kecil. Masjidul Furqani Sogirun. Coba i'rab. Masjiduhu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. Al-Furqani mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Li'annahu ismul mufrad. Terus saghirun khabarul mubtada marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu isim mufrad. Kedua, yang idhafat kepada isim alam, idhafatkannya ke nama. Ya, contoh, rumah Zaid itu besar. Gimana tuh? Baitu Zaidin kabirun wa jamilun. Baitu Zaidin kabirun. Nah, coba ya Rob. Baitu baitu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu apa jamaknya? Buyut, di atas kakek. Wa huwa mudhaf Zaidin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri li'annahu apa jamaknya? Zaiduna atau Zaidina ya. Kabirun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi. Apakah rumah Zaid itu sudah tertentu atau belum? Sudah, ma'rifat. Rumah siapa? Rumah Zaid. Buka. Beda dengan sebuah rumah. Rumah siapa? Ah, pokoknya sebuah rumah. Itu nakirah ya. Contoh yang ketiga, yang idhafat ke isim domir. Ini bisa aja diganti Zaidnya dengan apa? Hu, eh. Baituhu kabirun. Umpamanya ma'haduna pesantren kami luas. Gimana? Ma'haduna wasi'un. Nah, ma'haduna wasi'un. Jadi doa semoga ma'had kita nanti luas menampung ribuan santri. Amin. Ya Rab, ma'haduna. Ma'hadu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad. Apa jamaknya? Ma'ahid ya. Wa huwa mudhafna dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarri mudhafun ilaih. Terus wasi'un khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu isim mufrad. Ya, itu contoh ketiga idhafat kepada dhamir. Keempat, idhafat kepada isim isyarah. Rumah ini besar. Rumah ini baitu hadza kabirun. Baitu hadza, kalau hadzal bait beda lagi. Baitu hadza kabirun. Coba ya Rob. Baitu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Terus hadza ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih kabirun khabar mubtada. Ya, itu contoh yang keberapa? Keempat. Kelima, Udah. Idhofat kepada idhofat. Fahimtum? Coba ditulis, difikir, difahami. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Visual. Kalau kita tanya jemaah kasir, kemarin kita tanya kapan harus ditentukan jadi jemaah muda kasari atau jemaah kemana sering? Ya, ada pertanyaan. Kalau mubtadanya jamak taksir, khabarnya ya yang jelas apakah harus jamak juga atau tidak? Kalau jamak harus jamak apa gitu ya? Itu nanti kita bahas di khabar. Kan kita masih apa? Mubtada. Masih mubtada. Ya. Kalau ada contoh kayak misal fi'il fasli atau liru. Fil baiti rajulun. Ini masih pembicaraan mubtada. Kita teruskan kalau begitu ya. Jadi mubtada itu harus apa? Ma'rifat. Tanda ma'rifat ada berapa? 5. Tidak boleh dengan nakirah. Kalau ada kalaunya nih. Ada orang yang kekeh peteke, ngeyel surayel, ngotot surotot, ingin memakai mubtada dengan nakirah, ya bolehlah, tapi dia harus diapakan, diakhirkan dari khobarnya, dan itu hanya terjadi pada kalimat yang khobarnya syibih jumlah. Contoh. Baca. Baca. Alhamdulillah. Ismiya apa fi'liyah? Siapa ya Rab? Alhamdulillah. Mubtada'un marfu'un bil-ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad lillah li harfu jar Allahi majrurun bi li wa alamatu jarrihi kasrah. Terus kasratun zahirun fi akhirin. Terus al jar wal majruru fi mahali rafi khobar mubtada. Ini bisa dibalik lillahil hamdu ya. Lillahil hamdu. Ini lillahnya khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu apa? Yang diawalkan. Ini alhamdu mubtada muakhir. Nah sekarang contoh dengan ini kalau mubtada kalau khobarnya diawalkan, mubtada muakhirnya boleh berupa isim nakirah. Contoh fil baiti rajulun. Apa artinya? Di rumah itu ada seorang laki-laki. Siapa? Pokoknya seorang laki-laki ya. Bisa Muhammad, bisa Zaid, bisa Ujang, bisa Asep, bisa Aden, bisa Jin. Jin ada laki-laki? Tahu dari mana? Udah lihat gitu? Dari Al-Quran, kana rijalu minal jinni ya'udzuna birijali minal kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Ada laki-laki bangsa manusia yang minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin ya. Ada laki-laki jin. Coba ya fil baiti rajulun fi harfu jar. Al-baiti majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismun mufrad. Al-jar wal majruru fi mahali raf'i khabar muqaddam. Nah, boleh mubtada kan awalnya fi. Rajulun mubtada'un muakharun. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi boleh mubtada berupa isim nakirah asal diapakan? Diakhirkan jadi mubtada muakhar. Itu hanya terjadi pada kasus yang khabarnya syubuh jumlah. Adapun kalau khabarnya khabar mufrad seperti Zaidun qa'imun umpamanya ya. Terus qa'imunnya diawalkan. Qa'imun Zaidun enggak boleh. Atau umpamanya tadi rajulun qa'imun. Qa'imunnya mubtada muakhar, rajulunnya enggak bisa ya. Enggak bisa. Enggak boleh. Fahim? Ya. Hilang. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita teruskan syarat-syarat mubtada ya. Pertama ada isim. Pertama bahwa mubtada itu harus isim, tidak boleh fi'il atau huruf. Kedua harus rafa, tidak boleh nasab, jar atau jazm. Tiga harus ma'rifat. Keempat wajib ada khabar. Wajib ada khabar. Nah, wajib ada khabar. Kalau tidak ada khabar, jomblo dia. Enggak ada pasangannya. Sepi hidupnya. Jadi wajib ada khabar. PR. Buat jumlah ismiyah dari kalimat berikut ini. Ini idhofat ya. Idhofat. Orang Muslim Palestina sedang berjihad orang-orang Yahudi. Iya, berjihad, memerangi atau dari dengan yujahidu aja tanpa memakai kata bantu, langsung Yahud. Idhafat Muslim Palestinanya, idhafat. Tahu Palestina bahasa Arabnya? Filistin, pakai po, Filistin, Filistinia, ya, Filistinia. Diidhafatkan Muslimnya ke Palestina. Ada pertanyaan? Jihad dari jahada yujahidu. Kalau untuk jamaknya apa? Yujahiduna. Dua. Itu baru satu soalnya. Soal kedua. Murid-murid kami cerdas-cerdas. Apa murid? Bisa tulab, bisa talamir. Apa cerdas? Zaki. Apa jamaknya? Azka? Bukan. Azkia. Dah, dua soal PR. Kerjakan. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup. Kalau tidak ada cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.